Miss, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa langsung saja kirim pertanyaan Anda atau sharing Anda di 0816-924-924. Boleh juga melalui telepon 633-9160 ya, bagi Anda di luar Jakarta. Untuk Mitra Bisnis Pas FM Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Jogja, silahkan 0810 Pas FM bisa Anda pergunakan bebas pulsa. Well, kita lanjut lagi nih Bang. Diam-diam menghanyutkan adalah poin terakhir tadi yang kita bicarakan ya. Apalagi yang mau dibahas nih Bang untuk kalem ini? Be, tadi kan kita bicara untuk pentingnya gitu loh, untuk aksi melawan reaksi. Kalau kita ya menciptakan aksi itu faktanya dan kenyataannya itu selalu aksi itu selalu one step ahead gitu. Jadi misalnya begini, kompetitor kita menurunkan harga. Kalau kita emosional dan kita tidak tenang, kita balas. Banting harga. Balas harga. Dia turunin harga, kita balas harga. Tapi kalau kita melakukan aksi, kita melakukan begini, kita akan bertanya, kenapa dia menurunkan harga? Nah, dalam hal aksinya itu kita tidak melawan dan tidak memberikan reaksi dengan memberikan harga yang lebih murah. Malah mungkin kita punya 3 solusi. Pertama, ya, kita kasih harga yang lebih rendah. Kedua, harganya kita samain. Atau ketiga, malah kita stay, harga kita tetap lebih mahal. Nah, itulah yang kita namakan aksi gitu loh. Kita tuh selalu selangkah lebih maju. Tapi kalau kita reaksi, wah susah. Oke. Udah dapat gambarannya nih. Iya, itu misalnya lagi, kita punya kompetitor. Tiba-tiba katakanlah, manajer kita dibajak sama kompetitor kita. Kalau kita sensitif dan kita emosional dan kita panik gitu, mungkin kompetitornya kita telepon, kita bilang, kenapa lu ngebajak anak buah gue? Tapi kalau kita tenang, kita mikir apa segala macam, mungkin kita bisa bikin tindakan, malah kita ledekin, hah lu makan lu bajak sampah misalnya. Jadi itulah sebabnya mengapa kita perlu the power of calm. Kalau kita tenang, kita bisa memikirkan aksi yang menjadi solusi, bukan hanya sekedar reaksi. Nah, ini dalam bisnis sangat penting sekali. Meskipun karena kalau para di perusahaan-perusahaan itu misalnya bajak-membajak ya, sebenarnya sah-sah aja gitu, karena banyak ya Bang ya. Tinggal tadi itu reaksinya apa, langsung marah-marah, mencak-mencak, waduh merasa kehilangan dibajak atau gimana gitu ya. Kita ke penelpon dulu nih Bang. Pak Ferry, selamat sore. Selamat sore. Silakan dengan Bang Kavi. Iya, selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Iya, Bang Kavi, kalau saya punya pendapat, apa the power of calm itu bukan berarti pasif Pak, tapi proaktif juga tetap. Jadi punya pengalaman gitu kan, kebetulan saya kan masih banyak usaha, tapi kebetulan semuanya kontrak gitu Pak. Terus setelah itu bingung biasanya kapan kontraknya habis. Dan itu faktornya banyak banget gitu yang berpengaruh, apakah berhenti usaha atau tetap lanjutkan dan macam-macam. Nah waktu itu pernah, tahun lalu itu kecepit banget, tapi akhirnya pasang badan lah jadinya. Karena kalah banyak pasang badan, tapi sambil melihat peluang yang ada gitu. Dan akhirnya yang punya tempat mau di metro itu bayarnya kecil gitu Pak. Tapi itu cukup tegang banget Pak, karena kalau enggak ya berarti usahanya tutup gitu. Baik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengenai the power of calm sendiri, untuk ketenangan ya Pak ya. Jadi apakah yang dimaksud tenang itu berarti ya kita misalnya ada suatu kejadian yang memberatkan buat kita, kita mengambil nafas, kalau di peribahasa Cina sebelum marah ambil nafas sampai 7 kali terus kemudian baru memutuskan gitu Pak. Nah, atau ada ini lain, konsep lain menurut Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ini yang pertama tadi mungkin bisa ditanggapi dulu, apa the power of calm itu bukannya pasif tapi proaktif loh Bang. Terus yang kedua ya itu tadi, apakah tenang itu artinya apa kalau buat Bang Kavi sendiri? Iya, jadi begini, saya setuju kalau tenang itu bukannya pasif gitu. Jadi ada orang ya, jadi kadang-kadang kan musuh kadang-kadang suka atau kompetitor kita memancing kita sat gitu loh dipancing. Nah kalau kita tidak bereaksi, biasanya kompetitor malah bingung. Ini orang kok gua coel, gua toel kagak bereaksi, gua cubit kagak bereaksi, gua kebukin juga kagak bereaksi. Ada apakah dengan orang ini? Nah jadi kadang-kadang ini memang apa sesuatu yang sangat interesting gitu. Jadi memang bukan pasif gitu, tapi kalau tenang itu justru ada usaha mengkaji, ada usaha untuk menilai, ada usaha untuk melakukan evaluasi, dan ada usaha untuk mendapatkan solusi yang terbaik gitu loh. Jadi bukan hanya reaksi. Kalau reaksi kan kita cuma memberikan kita di, misalnya kita ditabok gitu loh, kita menjerit, aduh, itu namanya reaksi. Genit amat bung, ditabok aduh, itu kayak dicubit, cubit mesra tapi kayaknya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tenang ya, kalau kita tenang gitu loh, dan kita menyerap gitu loh pukulan-pukulan lawan gitu loh, dan kita mampu membalasnya dengan sesuatu yang sifatnya lebih lebih dahsyat gitu loh, dan itu menciptakan aksi. Nah, ini merupakan sebuah filosofi tersendiri di dalam bisnis gitu. Oke. Okay? Dalam ilmu bela diri, ini juga kadang-kadang ada gerakan-gerakan tertentu di mana kita berusaha menyerap pukulan dan serangan lawan. Gitu. Kita serap dan kita tidak memberikan ini. Kenapa? Karena kalau orang nih, contoh misalnya nih, ya, ada orang mendorong Anda. Ya, kalau Anda tahan dorongan itu, dia mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang mendorong Anda, ya, dan Anda ikutin dorongan itu, dia ikut nusruk. Betul, begitu. Lagi dorong, pegang tangannya, tarik ke bawah. Ikut nusruk bareng. Itu juga bisa ya, Bang? Iya, bisa. Ini, di dalam bisnis, gitu ya. Tenang, calm, gitu ya. Itu merupakan suatu kecerdasan kalau strategi juga rupanya, kecerdasan emosi, emotional intelligence, IQ. Alright. Nah tadi yang terus yang kedua tadi gimana bang? Mungkin lu punya arti sendiri, karena kalau menurut Pak Ferry tadi kan di dalam filsafah China ada yang kalau mau berperang tuh apa tadi, ambil nafas dalam-dalam dulu 7 kali baru mulai siap gempur. Yeah. Gitu. Kalau saya terus terang mengakui bahwa saya bukanlah orang yang selalu bisa tenang gitu loh, karena saya juga sedang belajar gitu loh, karena kadang-kadang ya namanya emosi ya, apa lagi zaman gini hari lihat Rock Mini udah nggak bukan lihat Metro Mini, bukan Metro Mini, lihat Rock Mini udah nggak kalem lagi. Nanti kita lanjutin bang, tahan dulu yang ini ya. Apa pengertian kalian menurut Bang Kaviwa? Sesaat lagi.